Kalau ukhuwah itu terbentuk dan terwujud, maka seseorang mukmin akan mencintai mukmin yang lainnya. Ukhuwah, saling cinta mencintai, saling bela membela, dan juga berupaya mengeluarkan usaha untuk menasehati saudaranya yang menyimpang, yang salah, yang keliru. Diingatkan, ini pun dalam rangka ukhuwah. Dalam rangka mempersatukan kaum muslimin, maka harus diingatkan yang salah supaya kembali. Jangan terkesan persatuan itu harus persatuan yang tidak saling menyalahkan. Itu persatuan gombal namanya. Tahu persatuan itu? Persatuan semu diistilahkan. Apa semu? Bukan persatuan yang hakiki. Persatuan yang semu bukan hakiki, bukan asli, fata morgana. Kelihatannya persatuan padahal perpecahan. Apa itu? Kita harus bersatu, jangan saling salah menyalahkan. Loh, terus kalau dia keliru gak boleh disalahkan? Jangan. Kalau dia menyimpang, gak boleh tegur? Jangan. Kalau dia khawarij, gak boleh diingatkan? Jangan. Nanti kita pecah belah, biarkan masing-masing di jalannya sendiri-sendiri. Apa maknanya? Maknanya biarkanlah mereka berpecah di jalannya masing-masing. Kan begitu? Biarkanlah mereka berpecah belah di jalannya sendiri-sendiri. Itu bukan persatuan namanya. Membiarkan perpecahan.